pengetan sambat pelas raono perhatian. Jelas ku butuh atimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro hati iki tambar no karo tanggul asia. Zone wis boleh gantimu, wis prakaso aku. Mako wis tau, wis tau be mine.